قال الإمام الصنعاني رحمه الله حديث حمنا بنت جهش في استهاضة حديث حمنا بنت جهش tentang masalah darah استهاضة atau perempuan yang mengalami استهاضة berkata kuntu ustahadu haidatan kathira syarida. Aku, kata Hamnah ini, Hamnah, haknya difatahkan, mimnya disukunkan, Ham, ya, Hamnah, Fanunin binti Jahash, bifatil mim, sukunil hal muhmalah, fashin mu'ajamah, ya ukhtu Zainab, ummil mu'minin. Hamnah adalah saudaranya Zainab binti Jahash. Hamnah binti Jahash. Zainab Ummul Mu'minin. Wa muratu Talha bin Ubaidillah. Hamnah adalah istrinya Talha bin Ubaidillah. Qalat, beliau berkata, kuntu ustahadu haidatan kathirah syadidah. Aku pernah mengalami haid yang banyak, yang sangat deras, sangat banyak sekali. Dalam Sunan Abi Daud, bayan likasratiha innama asyujju sajja, innama asyujju sajja. Ini untuk menjelaskan sangat banyak dan sangat deras sekali. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, astafti, meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, innama hiya rakdatun minasyaitan. Maknanya sungguhnya syaitan wajada sabilan ila talbis aliyah fi amri diniha. Sungguhnya syaitan mendapatkan satu celah untuk mentalbis, mengecohkan seseorang di dalam masalah agamanya, masalah bersuci, masalah sholat, masalah adat kebiasaan pribadinya. Wasarat fit taqdir kana raqda minhu, sehingga seakan-akan dipermainkan oleh syaitan. Wala yunafi ma taqaddam min annahu irqun yaqaluhu al-adil. Ini juga tidak menafikan bahwasanya adalah irq, ya, urat atau darah yang mengalir dari urat atau yang semisalnya. Li'annahu yahmil 'ala anna syaitan raqdatan fajar, seakan-akan dipermainkan oleh syaitan sampai keluar darahnya. Ini di dalam hadis yang lainnya, sesungguhnya inna syaitan yajri min ibni Adam majradam, sungguhnya syaitan masuk ke peredaran manusia lewat peredaran darah, masuk ke dalam tubuh manusia lewat apa? Peredaran darah. Ini hubungannya ada masalah darah. Perempuan pun masalah darah. Wal adhar anna raqdah minhu haqiqatan idlamani min hamliha alih. Secara hakiki, kata Al-Imam Sunani rahimahullah, mungkin ya, ini merupakan dikerjai oleh syaitan atau diganggu oleh syaitan organ dalamnya atau yang semisalnya. Berarti kan kalau dihubungkan dengan inna syaitan ya, jadi min ibni adam majradam, masalah darah juga. Ya, ini penting masalah darah. Ya, sehingga kenapa dianjurkan bekam tiap bulan untuk mengeluarkan darah kotor yang kadang bisa mengganggu manusia, mengganggu kesehatan, mengganggu tubuh, bahkan ke kejiwaan. Paham gak? Nah, kadang kalau darahnya naik, biasanya apa? Seringnya apa? Marah, emosi, tersinggung. Kalau darahnya stabil, maka apa? Emosionalnya stabil. Ini juga pengaruh ke kejiwaan seseorang. Bisa saja orang tersebut kejiwaannya terganggu karena apa? Syaitan masuk lewat melalui peredaran darah di tubuhnya. Sehingga apabila dengan diruqyah atau dengan dibekam, maka yang tadinya diganggu oleh syaitan melalui peredaran darah, maka tubuhnya, kesehatannya, kejiwaannya akan stabil lagi bi'idznillah dengan izin Allah. Ini pentingnya bekam. Hubungannya dengan wanita, ya, ahsan untuk wanita memang harus lebih diperhatikan masalah bekam. Ya, di samping dia haid, istihadhah, kemudian syaitan juga mempermainkan. Bukan artinya bukan perempuan saja ya, laki-laki juga sama kalau dipermainkan dan diganggu oleh syaitan, bisa saja. Dan ini bisa terjadi. Ya. Atau dibawa oleh syaitan, al-muhim. Fatahid sitat ayam wa sabat ayam semaktasili. Ya. Fatahidi sitat ayam wa sabat ayam semaktasili. Masa haid kamu, kata Rasulullah SAW, 6 hari 7 hari. Kemudian setelah 7 hari, dari standar ya, standar seluruh wanita 6 hari atau 7 hari. Faidha stangqa'at fasalli 24. Apabila sudah selesai ya. Jadi masa haidnya berapa? 6 hari atau 7 hari. Ya. Kalau sudah bersih, maka apa? Sisanya ya. Nah, maka sisanya laksanakan sholat dalam sebulan, putaran sebulan. Ya. Nah, kalau dia haidnya 7 hari berarti berapa? Sisanya berapa? 23 hari kalau hari, 30 hari. Wasumi wasol wasumi wasolli. Salatlah kamu dan puasalah kamu. Masyiti min faridatin wa tatawu'in fa inna dhalika yuzuku kadzalika wa fa'ali fi ma istaqbal min asy-syahr. Ya. Sisanya dari hari 23 hari putaran satu bulan, berarti apa? Dia bisa salat dan dia bisa puasa. Ya, ini kalau istihadahnya sepanjang bulan. Ada yang wanita mungkin 5 tahun kayak gitu. Ini penting, penting ini. Ya, wa in dzalika yuzir ka dzalika fa fa'al fi ma yastaqbil min syahr. Walau tu Abi Daud fa fa'al kulli syahr, lakukanlah dalam putaran satu bulan. Sebagaimana perempuan seperti itu dalam Sunan Abi Daud. Wakama yutahhirna miqat haidhahunna wa tahrunna fihi radd 'alaha 'ala ghalib ahwalin nisa. Jadi dikembalikan pada kebiasaan apa? Wanita secara umum. Fa in qawiti qawiti ay qaddarti 'ala an tu'akhiri adh-dhuhr wa tu'ajjil al-'ashr. Ya. Kadzalika fa wal kulli syahr kama tahidun nisafain fa in qawiti ala an tu'akhir adh-dhuhr wa ajjal al-'ashr thumma taghtasil hina tadhhurina. Ini kalau sudah misalkan masuk salat zuhur, asar, ya dia sudah bersih, maka diakhirkan sholat zuhur dan asar, ya boleh, silakan. Ya, kemudian mandi setelah bersih, atau sholat zuhur wal asar jami'an. Ya, kemudian sholat zuhur dan asar digabung jami'an. Hadza lafdhu Abi Dawud, ta'jil al-asr yurid an ta'khir adh-dhuhr wa ta'ti biha fi akhir waqtiha qabla khuruji. وتعجل العصر فتأتي به في أول وقته وتكون قد أتت بكل صلاة في وقتها وجمعت بينه جمعا سوريا ثم تغتسل حين تطهرين. Ya, kalau sudah bersih maka mandi dan sholatnya dijamak, berarti antara zuhur dengan asar. وتصلين الظهر والعصر جميعا وتأخرين المغرب والعشاء وتأخرين المغرب وتعجلين العشاء mau makan yasin munusannif hadhu dhalik mima'arifta. Tuma taqtasirin tajma'in bina salatain fa'alu taqtasirin ma'asa wa tusallina. Ini juga menggabungkan antara salat maghrib dengan isya, kemudian menjama, berarti kalau dalam keadaan istihadhah menjama, mengumpulkan antara zuhur, asar, kemudian maghrib, isya. Ya. Wa taghtasilin ma'asub wa tusallin. Kamu ketika sholat subuh, ya mandi. Ya, kemudian sholat. Wa wa'ajabul amrin ilayya zahir anna min kalam sallallahu alaihi wasallam. Ya, zahirnya ini dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila anna qala Abu Daud. Rahu Amr bin Thabit bin Aqil faqalat hamna hadha a'jabul amrain ilayya lam yajal min qalin Nabi SAW. Rahu al-khamsa illa nasai wa sahih tirmidhi wa sahih al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh al-khamsa kecuali nasai dan disahihkan oleh tirmidhi dan dihasankan oleh al-imam Bukhari. Qala al-Mundhiri bi mukhtasar sunan Abi Dawud qala al-Khattabi qad taraka ba'dul ulama al-qawl bi hadha al-hadis. Lianna Ibn Akhir rawi ilaih sabidak. Sebagian ulama ahl hadis meninggalkan hadis ini karena Nam Ibn Akhir perawinya tidak kuat. Ala Abu Dawud al-Bayhaqi tafarrad bin Abdullah bin Muhammad bin Akhir mukhtar fil ihtijaj hadha akhir kalami. Taib. InsyaAllah kita teruskan pada pertemuan besok.